yang masjid al barokah. Lalu ahad ketuhanannya. Kemanusiaan yang adil dan merata tentang keadilan. Ikhlilu bersikap adillah kamu. Saya sedang berada di Pulau Maratua. Jadi orang Bajo itu tidak bisa, mohon maaf, JR itu L, Mala, artinya masak. Mara, memasak. Tua itu tuba. Kita kalau mau menangkap ikan, biasanya kita ambil akar tuba, seperti susu. Air susu dibalas air tuba. Jadi Maratua artinya memasak air tuba. Kenapa dimasak? Karena air tuba itu dimasak untuk dikasih minum ke hantu biar hantunya mati. Datang ke Maratua, jangan takut hantu karena hantunya sudah mati semua minum tuba. Berkah selalu. Terima kasih. Kami sebenarnya mau bicara panjang, tapi kita mau menyelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Datang ke Maratua. Kalimantan. Hi guys. Hey guys.